السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, kitab Al-Alfaz, kitab lafaz-lafaz yang berhubungan dengan etika dan yang lainnya. Kitab-kitab lafaz-lafaz yang berhubungan dengan etika dan yang lainnya. Kitabul Al-Fadhi Minal Adab wa Ghairiha. Bab yang ketiga, babun hukmu itlaqi lafzatil abdi wal amati wal maula was sayyidi. Hukmu itlaqi lafzatil abdi wal amah wal maula was sayyidi. Hukum mengungkapkan atau mengucapkan lafaz hamba, baik laki-laki ataupun perempuan. Al abdu wal amah sama. Al abdu untuk laki-laki, amatun untuk perempuan, yang artinya hamba, budak atau hamba. Wal maula was sayyid, ini ungkapan dari budak kepada tuannya. Al maula was sayyid. Hukum menggunakan lafaz atau lafal hamba lelaki atau hamba perempuan, pelindung dan tuan. Ya. Pelindung dan tuan. Al maula, ya, maulana. Jadi ketika diungkapkan kata-kata maula atau sayyidi, ya sayyidi, wahai sayyidku, yaitu tuanku, yang diucapkan oleh budak kepada tuannya. Sementara yang pertama ungkapan tuan kepada budaknya, hambaku, abdi atau amati. Apa hukumnya? Nanti akan kita ketahui melalui hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Hadis yang pertama, nomor 5819, Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathani Yahya ibn Ayyub wa Qutaybatu وابن حجر. Tiga orang di sini guru Imam Muslim. Qalu haddatsana Ismail wa huwa ibn Ja'far an al-Ala an abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي wa fataya wa fatati Ini hadis yang pertama menjelaskan tentang hukum ungkapan seorang tuan kepada budaknya, hambaku atau hamba laki-lakiku atau hamba perempuanku. Kata Nabi SAW, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang kamu mengucapkan atau mengatakan abdi. Ya, kata-kata abdi artinya hambaku. Ya. Amati sama dengan abdi, cuma abdi untuk laki-laki, amati untuk perempuan. Ya. Abdi hambaku untuk budak yang laki-laki, amati hambaku untuk budak yang perempuan. Antara abdun dengan amatun sama, cuma penggunaannya abdun untuk laki-laki, amatun untuk perempuan. Di sini Nabi melarang untuk mengucapkan kata-kata tadi, hambaku atau baik laki-laki maupun perempuan. Kata Nabi, kullukum abidullah. Ya. Karena semua kalian hamba Allah. Ya, semua kalian hamba Allah. Yang tuannya hamba Allah, sebagaimana juga budaknya hamba Allah. Lalu kenapa kalian mengatakan kepada budak kalian hambaku? Padahal kalian sendiri juga hamba. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kullukum abidullah. Setiap kalian adalah hamba Allah. Wa kullu nisaikum ima'ullah. Dan setiap yang perempuan dari kalian hamba Allah. Yang laki-laki hamba Allah, abidullah. Yang perempuan pun juga hamba Allah. Lalu kenapa kalian mengatakan kepada budak perempuan kalian amati, ya, hamba hambaku? Ya. Karena semua wanita adalah hamba-hamba Allah. Wa kullu nisaikum ima'ullah. Ini alasan ya yang disampaikan oleh Nabi. Dan kembali kepada poin yang kemarin kita tekankan bahwa Islam juga mengarahkan kita, memberikan kita tuntunan bagaimana menjaga kata-kata. Jangan sampai kata-kata tersebut bermakna yang tidak baik. Bermakna yang tidak baik. Dari sebenarnya, ya mereka kan hamba juga. Dan bukan tidak pantas mereka dipanggil dengan kata-kata tadi, tetapi karena penggunaan kata hamba yaitu abdun atau amatun, ya, mengarah kepada bahwa budak-budak ini hamba dari tuannya, ya, lalu bermakna kurang enak didengar karena semuanya hamba Allah. Nah, lalu karena maknanya kurang nyaman didengar, maka Nabi mengarahkan untuk tidak mengucapkan kata-kata tadi. Ya, abdi, anta abdi. Kata-kata ini kan seharusnya Allah yang mengatakan kepada hambanya. Ya, anti amati. Nah, seharusnya kata-kata layaknya, pantasnya kata-kata ini diungkapkan oleh Allah sebagai pencipta kepada semua hambanya. Ketika ada seorang manusia mengatakan kepada sesama manusia, padahal kedua-duanya ciptaan Allah, ini yang tidak nyaman didengar. Nah, sehingga Nabi SAW mengarahkan untuk tidak mengucapkan kata-kata tadi. Kata-kata tadi, la taqulu abdi wa amati. Ini di masa adanya perbudakan. Ya. Di masa adanya perbudakan, hampir setiap rumah ada budak. Dan biasanya mereka tidak memanggil nama. Atau ketika mereka mengabarkan, mereka tidak menyebut nama budaknya. Mengabarkan kepada orang lain tentang budaknya di rumah, tentu mereka tidak akan menyebutkan namanya karena nama mereka tidak akan dikenal. Lalu mereka akan mengatakan budakku kepada si orang, kepada teman-temannya, oh budakku di rumah luar biasa. Dalam bahasa Arabnya kan apa? Abdi. Ya. Nah, kata-kata itu yang menunjuk yang padahal mereka semua kan hamba, Tetapi ketika mereka mengatakan hambaku, sehingga tidak nyaman didengar, karena semuanya adalah hamba. Dia dan hamba dan budaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan yang kepada yang lebih baik, yang lebih nyaman didengar. Inilah menunjukkan sempurnanya agama kita. Ya, sempurnanya agama kita. Ini dalam masalah adab saja, adab berbicara, adab mengeluarkan kata-kata. Kalau seandainya seperti itu, maka kita juga harus ketika berbicara dengan atau kepada sesama manusia mencari kata-kata yang tepat. Apalagi ketika kita ingin mengajak orang tadi kepada kebenaran, berdakwah. Makanya kita berusaha untuk memilih ungkapan yang paling tepat untuk orang tersebut. Apalagi kata-kata kita ini kan ditulis di catatan amalan kita. Ucapan kita ditulis di catatan amalan kita yang nanti akan kita dapatkan hasilnya, kita petik buahnya di hari akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ya, ma yalfidh, tadi kan kitabnya kita apa? Al-Alfaz. Ucapan, ungkapan kata. Di sini Allah mengatakan ma yalfidh, tidak ada satu pun yang dilafazkan oleh mereka illa ladaihi raqibun atid, kecuali di situ ada raqib, atib, atid. Raqib yang mengawasi, atid yang hadir. Maksudnya kata-kata kita tadi semuanya diawasi dan dihadiri oleh malaikat untuk dicatat. Semuanya akan tertulis. Nah, lantaran itulah kata-kata ucapan kita manusia ini, orang-orang yang beriman, dituntun oleh agama. Agar jangan sampai catatan yang tidak baik ditulis dari ungkapan kita. Agar catatan amal kebaikan ditulis dari ucapan kita. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, wa innal abda, potongan akhir dari sebuah hadis, fa innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu darajat. Ada seorang hamba, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, ini yang lafaz, mengucapkan satu kalimat yang ternyata diridhai oleh Allah, padahal dia tidak sadar, ya, dia tidak membayangkan akan sebegitu tinggi nilainya. Hanya satu kalimat. Min ridwanillah la yulqi laha balan. Dan ini yang sering kita rasakan. Kita ucapkan satu kata yang kita tidak menyadari keagungannya, kemuliaannya, tingginya derajat kata-kata tadi. Kita tidak terlalu menyadarinya. Sebaliknya juga banyak kata-kata yang kita ucapkan. Min sakhatillah. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, la yulqi laha balan, yang dia sendiri tidak merasakan, tidak membayangkan begitu beratnya, begitu buruknya ungkapan satu kalimat yang keluar dari mulutnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia, ya, merendahkan dia. Nah, ini kembali menekankan bahwa dalam bertutur kata, dalam mengeluarkan ucapan dan ungkapan kata, kita dituntun oleh agama. Kita dituntun oleh agama. Kita harus ingat sebelum ini keluar, kita harus pertimbangkan salah atau benar, menyakiti atau tidak. Ya, menyakiti atau tidak. Perkataan Nabi SAW kepada Mu'ad, ya, bahwa yang keluar dari mulut kita ini akan dihisab. Lalu Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita juga dihisab, dituntut dari setiap yang keluar dari mulut kita padahal kita berbicara sekian banyak kata? Ya. Kata Nabi SAW, thakilatka ummuka ya Mu'ad. Ya. Semoga ibumu meninggalkanmu wahai Mu'ad, meninggal dunia. Ya, ungkapan kata yang maknanya tidak dimaksud, tetapi ini teguran dari Nabi kepada Mu'ad yang menanyakan pertanyaan yang layaknya bukan dia yang bertanya. Orang yang sekaliber dia, yang bukan dia yang bertanya, orang yang di bawahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, wahal yakubbun nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah banyak manusia yang dirumuskan ke dalam neraka dengan diseret, yang wajahnya menyentuh tanah, batang hidungnya menyentuh tanah, kemudian dilemparkan ke neraka? Tidakkah itu banyak disebabkan oleh korban-korban lisan? Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, makanya lisan kita diatur oleh agama. Sampai masalah mengungkapkan kata-kata abdi, amati kepada budak yang memang mereka budak, dituntun oleh Nabi SAW. Jangan sampai kalian mengatakan demikian, karena nanti akan meninggikan kalian, akan membuat kalian sombong, akan merasa kalian akan merasa bahwa kalian Tuhan. Ya, ketika kalian berhadapan dengan budak kalian, lalu kalian mengatakan hambaku, budakku, abdi, sehingga kalian merasa tinggi. Kata-kata yang tidak benar atau tidak enak didengar ini diarahkan oleh Nabi SAW kepada yang lebih baik. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu mengarahkan kepada yang lebih baik. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Allah berfirman, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam ini yang harus digarisbawahi. Dia bukan hanya sekedar lurus, tetapi yang paling lurus. Yang paling lurus. Ada ungkapan yang tepat, tetapi yang paling tepat yang diarahkan oleh agama. Ada perbuatan yang tepat, menurut pandangan manusia, mungkin wajar-wajar saja. Tetapi agama justru mengarahkan kepada yang paling atau yang lebih tepat dari yang itu. Inilah tuntunan agama kita. Ya. Karena yang mengajarkannya Allah, yang maha mengetahui. Apa yang layak dan pantas yang dilakukan oleh seorang manusia atau didapatkan oleh seorang manusia. Di sini Nabi mengatakan, jangan kalian mengatakan abdi dalam bahasa Arab ketika ada perbudakan seperti yang tadi kita katakan. Kalau sekarang kan tentu kata-kata seperti ini tidak akan mungkin didengar lagi karena tidak ada budak. Ya. Tidak ada budak. Di masa perbudakan dan juga perlu kita berikan catatan bahwa ketika ada pembahasan tentang budak di dalam agama kita, coba lihat kitab-kitab fikih, banyak sekali pembahasan tentang budak. Ya, tentang budak. Hukuman-hukuman, bermuamal dengan budak. Banyak sekali kitab-kitab fikih membahas, termasuk yang sekarang ini. Jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwa Islamlah yang mendatangkan keperbudakan di antara manusia. Islam yang membawa munculnya perbudakan di tengah-tengah manusia. Sama sekali tidak. Perbudakan sudah ada sebelum Islam tiba. Perbudakan sudah ada. Yang memunculkan perbudakan manusia. Lalu datang Islam dengan syariatnya yang sempurna untuk mengentaskan, ya, mengangkat perbudakan tersebut. Ya, sehingga tidak ada lagi atau sehingga semakin lama semakin berkurang yang namanya budak. Dalam peperangan, ini awalnya perbudakan, dalam peperangan ketika ada tawanan, tawanan itu dijadikan statusnya budak. Ya. Ketika ditawan dan berada di tangan musuh, mereka sudah berstatus budak. Yang laki-lakinya jadi budak laki-laki, yang perempuannya budak perempuan, lalu dijadikan statusnya dari seorang manusia menjadi sebuah benda milik, harta milik. Sebagaimana seseorang memiliki pakaian, rumah, kendaraan, hewan piaraan, ya, kebun dan lainnya, seperti itulah dia memiliki manusia tadi. Dia harta milik, boleh diperjualbelikan, boleh. Boleh dimanfaatkan untuk apapun yang diinginkan, boleh. Bahkan perempuannya boleh digauli. Dan itu sudah ada sebelum Islam tiba. Kita katakan tadi, Islam datang, mulailah perbudakan itu dikurangi. Yang pertama kali Islam mengarahkan kaum muslimin, ketika lagi seperti melihat budak sebelum Islam datang. Ya, melihat budak itu seperti benda, hak milik. Seperti dia melihat kendaraannya, kudanya, untanya, keledainya, seperti itu dia melihat manusia tadi. Tidak ada bedanya. Lalu Islam tiba dan mengatakan, sungguhnya budak-budak tadi ini adalah saudara-saudara kalian. Ini kan sudah berubah. Citranya sudah berubah. Dia melihat budaknya, oh ini saudara saya. Ditambahkan lagi oleh Nabi SAW, beri mereka makan apa yang kalian makan. Nah, ini sudah jauh lagi. Mereka makan daging, budak makan daging. Beri mereka pakaian, pakaian yang kalian pakai. Nah, ketika mereka memiliki pakaian yang harganya 200 dirham, nah, budaknya juga pakai pakaian itu. Sudah nampak persamaan. Kemudian kata Nabi SAW, jangan kalian bebankan, beratkan atau timpakan, tugaskan pekerjaan yang berat mereka lakukan. Nah, jadi mulai ketika ditugasi pekerjaan yang pantas mereka atau yang bisa mereka pikul. Ada satu lagi tambahannya, bila mana kalian menugasi mereka pekerjaan, bantu mereka. Fa'inuhum. Ini subhanallah sudah sama. Kemudian Islam menjelaskan dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim, pelanggaran agama, yang pertama kali pada umumnya dijadikan sebagai denda oleh agama, sebagai tebusannya atau dendanya adalah memerdekakan budak. Ya. Kamu berbuatkan pelanggaran, ya, merdekakan budak. Jadi mungkin berkurang. Kemudian ada yang lebih mulia daripada semua yang tadi, yaitu anjuran untuk memerdekakan tanpa ada pelanggaran. Anjuran yang ditekankan oleh agama tanpa ada pelanggaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَلَقْتَحَمَ الْأَقَبَةِ, maka tidakkah dia mau melampaui aqabah, melompati beban berat untuk mendapatkan kemenangan? Karena untuk jadi pemenang itu tidak mudah. Harus melompati atau melampaui ujian demi ujian. Cobaan demi cobaan. Semua yang berat. Ya. Bersusah-susah. Ya. Berletih-letih. Baru mendapatkan kemenangan. Ya. Itu yang diingatkan oleh agama. Fala qatahamal aqabah. Tidakkah dia mau untuk melampaui, melompati ujian-ujian, cobaan. Sesuatu yang berat. Tidak mau bersusah-susah. Yang pertama kali disebutkan bersusah, apa rincian dari bersusah-susah ini oleh Allah, apa? فَلَقْتَحَمَ الْأَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ, memerdekakan budak. Anjuran yang luar biasa untuk mencari kemenangan, kebahagiaan, kesenangan, ya, keberuntungan adalah dengan bersusah-susah. Yang pertama kali yang susah dilakukan ketika itu adalah memerdekakan budak. Karena dia sama dengan menjual mobil, menginfakkan kendaraan. Sama dengan menginfakkan lahan, mewakafkan lahan. Berat atau mudah? Berat. Ya. Mewakafkan lahan itu berat. Ini 1 hektar untuk masjid. Berat. Nah, sama dengan itu memerdekakan budak. Dia kalau sudah merdeka, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dia sudah bebas. Dia sudah bisa sejajar dengan tuannya. Tidak ada lagi, tidak boleh lagi dianggap sebagai budak. Statusnya sudah merdeka. Itu yang berat. Maka itu yang pertama disebutkan oleh agama. Fakku raqabah. Dan bahkan diberikan janji lipatan pahala yang luar biasa. Bahwa merdekakan, bahwa meramal seperti ini, ya, nilainya sama dengan memerdekakan sekian budak. Jadi dia keutamaan-keutamaan. Merdekakan budak itu keutamaan yang luar biasa. Inilah agama kita. Ya. Inilah agama kita. Dia bukan yang membawa perbudakan, justru dia yang menghabiskan perbudakan. Dia yang menjadikan budak itu manusia biasa. Manusia yang sederajat dengan manusia-manusia yang lainnya. Maka pembahasan tentang ya, abdi wa amati di sini hanya sekedar, nah di sini juga termasuk ya, bagaimana Islam mengatur ungkapan kepada budak itu, jangan sampai budak itu merasa benar-benar bukan manusia terhadap ketika berhadapan dengan tuannya. dan tuannya jangan pula menganggapnya sebagai budak dengan ungkapan tadi. Ini luar biasanya agama kita. Ya, la taqulan la yaqulanna ahadukum abdi wa amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum imaullah. Ini alasan Nabi SAW. Kemudian dia, dan inilah tuntunan yang benar. Ketika dilarang, jangan hanya sekadar melarang. Berikan solusi. Berikan solusi. Nabi SAW berikan solusi. Kalau seandainya kami tidak boleh mengatakan kepada budak kami abdi, atau kepada budak perempuan amati, kata apa yang harus kami pakai ya Rasulullah? Ya. Kata Nabi SAW, walakin liyakul, akan tetapi ucapkanlah kepada mereka, gulami. Gulami, gulamku. Bukan gulam kan, walaupun bermakna itu, tapi lebih ringan daripada ungkapan abdi. Ya. Wajariyati, dan ini seringkali yang ada dalam lafaz-lafaz hadis, wajariyati. Jadi kata budak perempuan yang artinya amatun tadi, disederhanakan lagi, ya, diungkap dengan kata jariah, anak wanita perempuan, maaf, anak perempuan, ya, yang masih kecil, jariah. Makanya dalam lafaz-lafaz hadis, kata jariah ini seringkali ya, disalahpahami. Kata jariah ini, karena dia bermakna dua, anak-anak perempuan, ya, anak-anak perempuan yang bukan budak, dan terkadang digunakan untuk budak perempuan. Ya, budak perempuan. Ini yang terkadang ada yang keliru memahami konteks sebuah hadis ketika ada kata-kata jariah. Apakah dia anak perempuan umum ya, anak perempuan baik, yang tentunya anak yang merdeka, atau budak perempuan yang umurnya sudah tua juga namanya tapi jariah. Ya, jariah umurnya budak perempuan yang umurnya 35 tahun namanya jariah. Seperti hadis melihat Allah. Ya maaf, Allah di atas langit. Ya. Ketika Nabi SAW, budaknya salah seorang sahabat yang dipukul oleh tuannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, menyesal, lalu dia minta solusi kepada Nabi SAW. Ya. Nabi SAW menanyakan, apakah engkau beriman dengan Allah? Siapa saya? Dia mengatakan, di mana Allah? Nabi SAW menanyakan kepadanya, di mana Allah? Dia menjawab, apa? Di langit. Lafaz hadisnya kan jariah. Budak. Budak perempuan yang sudah tua. Yang sudah dewasa. Dan terkadang jariah ini artinya anak perempuan. Anak wanita. Anak-anak yang umurnya belum dewasa. Diungkapkan dengan jariah. Nah ini kata-kata jariah itu dan solusi yang diberikan oleh Nabi, kalau tidak boleh mengatakan amati, maka inilah solusinya. Ungkapkan kata-kata jariah. Kemudian ada kata yang lain? Ada. Mungkin yang lebih sederhana daripada yang pertama tadi. Gulami wa jariyati. Gulam untuk laki-laki, jariah untuk perempuan. Ada lagi kata-kata? Fatah. Fatan atau fatatun. Fatan untuk laki-laki, fatatun untuk perempuan. Asal fata ini pemuda. Ya, kalau gulam anak perempuan, gulam anak laki-laki yang masih kecil, jariah itu anak perempuan yang masih kecil. Lalu digunakan kata-kata tadi kepada budak, baik itu laki-laki atau perempuan. Untuk laki-lakinya gulam, untuk perempuannya jariah. Yang ini juga fatan, ya, pemuda, fatatun pemudi. Nah, kata tadi digunakan untuk mengabarkan tentang budak. Fataya sama dengan abdi. Ya. Jadi kata ganti dari abdi. Fatati ini untuk perempuan, kata ganti dari amati. Ya. Jadi ada dua solusi diberikan oleh Nabi. Gulami atau jariyati atau fataya atau fatati. Dilarang dari mengungkapkan kepada budak abdi atau amati, dan solusinya adalah dua. Larangannya cuma satu, solusinya dua. Subhanallah, inilah indah, betapa indahnya syariat agama kita. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 5820, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarir an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum abdi. Ya, ini larangannya, fa kullukum abidullah, karena semuanya hamba Allah. Walakin liyaqul fataya, ini untuk laki-laki, fataya, atau tadi apa yang pertama, ghulami. Ya. Wala yaqul al-abdu rabbi. Ini tambahan dari hadis yang pertama. Ini ungkapan budak lagi kepada tuannya. Kalau tuan kepada budaknya tidak boleh, tidak dilarang, ya, dilarang untuk mengatakan abdi, dan budak juga dilarang mengatakan kepada tuannya, mengungkapkan kepada tuannya Rabbi. Ya. Rabbi dengan abdi, itulah yang pantas, ya, diucapkan oleh Allah kepada hambanya abdi, dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbi. Ya. Tidak boleh diambil itu oleh manusia. Makanya budak tidak dibenarkan mengatakan, mengabarkan kepada orang lain, kepada sesama budak, Rabbi begini, maksudnya tuannya. Jadi kata Rab itu tidak pantas diungkapkan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Wala yaqulul abdu, yaitu hamba, Rabbi, itu kepada tuannya, walakin liyaqul sayyidi. Ini solusinya. Sayyidi. Di sini menunjukkan bahwa boleh mengungkapkan kata-kata sayyid kepada sesama manusia. Ya, sayyid itu pemimpin. Pelindung. Ya. Jadi seorang budak mengungkapkan kepada tuannya dengan kata-kata sayyid. Ini dibenarkan daripada mengungkapkan Rabbi. Ini sama sekali tidak benar, tidak tepat. Tidak pantas dia mengucapkan Rabbi dan itu kepada tuannya. Ya. Lalu apa solusinya? Sayyidi. Bahwa kata sayyid ini sebagai kata pengganti ungkapan seseorang yang seorang budak kepada tuannya, sayyidi. Sayyid adalah artinya pelindung atau pemimpin. Ya. Dan menunjukkan bolehnya, Nabi SAW mengatakan, ya, dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Saya pemimpin seluruh manusia. Walad Adam artinya keturunan Nabi Adam. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam. Saya sayyidnya semua manusia. Wala fakhar, ini bukan berbangga-bangga. Ya. Wala fakhar bukan untuk berbangga-bangga. Jadi Nabi SAW, sayyidul bashar, sayyidul anbiya, pemimpin para rasul. Cuma yang perlu kita catat, apakah kata ungkapan kepada Nabi sayyid ini, atau sayyidina, ini boleh untuk dimasukkan kepada lafaz-lafaz zikir? Jawabannya tidak. Karena lafaz zikir itu kan sudah diajarkan oleh Nabi. Ya, sudah diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh kita menambah-nambahkannya. Dengan mengungkapkan kata dalam lafaz zikir, ya, dalam ucapan salawat, dalam salat. Ini lafaznya sudah baku. Ya, tidak boleh kita melakukan improvisasi, penambahan-penambahan sendiri, yang kita anggap itu tepat, ternyata tidak tepat. Karena rangkaian kata-kata tersebut sudah baku dari Nabi SAW. Lalu boleh tidak kita mengabarkan? Boleh. Boleh kita mengatakan ketika dalam berbicara, sayyidu, sayyiduna wa nabiyuna, boleh. Tapi bukan dalam lafaz bacaan. Dalam sholat, di luar sholat, dalam salawat, ketika khutbah. Ya. Bisa jadi dibenarkan tambahan-tambahan tadi, tetapi ketika dalam lafaz-lafaz zikir, yang sudah ada tuntunan dari Nabi SAW, tidak boleh. Dalam bacaan zikir tidur saja, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, karena di antara lafaznya, amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta. Ya. ungkapan doa sebelum tidur. Potongannya amantu bikitabikal ladzi anzalta. Saya beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Wa binabiyyika, dan beriman dengan nabimu alladzi arsalta. Nah, kata-kata rasul arsal ini kan lebih tepatnya dengan apa? Nabi atau rasul? Arsalta. Hurufnya sama. Mana yang sama hurufnya? Nabiyun dengan arsala atau rasulun dengan arsala? Rasul. Jadi dia mengusulkan, ya Rasulullah, boleh enggak saya mengganti wa bi rasulikal ladzi arsalta. Jadi kata nabi itu ditukar dengan apa? Kan sah-sah saja. Nabi SAW melarang. Karena sudah baku. Ya, sudah baku. Nabi SAW yang paling mengerti dengan maksud lafaz tadi. Walaupun memang secara bahasa, secara makna juga, tepatnya wabi rasulikal ladzi arsalta. Ya, rasul itu adalah masdar dalam ilmu bahasa Arab. Masdar yang bermakna maf'ul, marsul, atau mursal. Dia masdar yang bermakna maf'ul. Yaitu yang diutus. Maka, kata kerjanya yang tepat adalah arsala. Ya, kata, dan itu sudah ada dalam lafaz zikir. Arsalta. Jadi disesuaikan dengan kata arsalta adalah rasul. Maka yang benarnya secara bahasa, secara makna adalah wa bi rasulika alladhi arsalta. Nabi SAW mengatakan, tidak, jangan. Yang saya ajarkan kepadamu wa bi nabiyika alladhi arsalta. Ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan ini sudah harus kita sesuaikan dengan yang diajarkan Nabi SAW. Apalagi zikir. Kalau doa mungkin lebih luas. Kalau zikir tidak. Lebih sempit dari doa. Karena kita beribadah dengan lafaznya itu. Tuntunan lafaz dipilih oleh Nabi SAW. Dipilih oleh Nabi SAW. Maka, dalam bacaan-bacaan yang diajarkan oleh agama, kita tidak boleh nambahkan yang dari kita. Seperti Sayyiduna tadi. Ini yang kita yakini dan yang kita pahami. Adapun untuk mengungkapkan dalam ungkapan biasa, tidak ada masalah. Saya mengatakan sayyiduna wa rasuluna wa habibuna wa syafi'una Rasulullah SAW, boleh. Tapi untuk menambahkan itu semua ke dalam bacaan yang sudah diturun diajarkan Nabi dalam bacaan zikir, bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan zikir yang lain, itu kita tidak ada tuntunannya. Nah, ini bukan kita menentang lafaz sayyiduna, tidak sama sekali. Dan berkata kita juga mengatakan sayyiduna. Dan kita mengungkapkan hadis. Memang orang yang menentang atau orang yang merasa tersinggung dengan penjelasan yang tadi bahwa tidak boleh menambahkan kepada zikir-zikir yang sudah ada itu dengan sayyiduna, mereka beralasan dengan hadis juga. Hadis yang tadi. Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Iya. Nabi mengatakan itu dalam lafaz zikir atau dia mengabarkan? Ana sayyidu waladi Adam ini zikir atau Nabi mengabarkan? Mengabarkan, bukan zikir. Ana sayyidu waladi Adam. Iya. Tapi Nabi mengabarkan bahwa dia memang pemimpin manusia. Tapi dia tidak mengajarkan, tidak sedang mengajarkan zikir. Ya. Zikir-zikir yang diajarkan Nabi tidak ada tambahan itu. Jadi kita tidak bertentangan bahwa Nabi SAW sayyidu waladi Adam, sayyidul bashar. Tapi untuk meletakkan sayyiduna itu kepada lafaz zikir yang sudah ada, kita tidak punya tuntunan. Sementara kita harus mencari tuntunan dari Nabi SAW. Kalau memang itu tepat, maka sangat lebih tepat lagi usulan sahabat tadi kepada Nabi. Itu wa bi rasulika alladhi arsalta. Tapi itu tidak diizinkan oleh Nabi. Nah, ini yang perlu kita catat. Kita kembali kepada hadis ini. Bahwa Nabi SAW mengajarkan walakin liyakul sayyidi. Budak kepada tuannya, jangan mengatakan Rabbi, tetapi apa? Sayyidi. Hadis yang ketiga, 5821. Imam Muslim mengatakan wahaddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddathana Abu Muawiyah. قال حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. Ya, dua jalur tadi sampai kepada Amas Sulaiman bin Mihran. Ya, dari Sulaiman bin Mihran atau Amas sampai ke Abu Hurairah sama dengan sanad sebelumnya. Wa fi hadithihima, dan dalam hadis dua jalur ini, wa la yaqulil abdu li sayyidihi maulaya. Ini juga larangan ya. Rabbi yang pertama tadi, sekarang maulaya. Atau ungkapan maulana. Ya, kepada budak, kepada budak kepada tuannya mengucapkan kata Rabbi tidak dibenarkan. Solusinya sayyidi. Dan juga tidak boleh, tidak dibenarkan oleh Nabi untuk mengucapkan kepada tuannya maulaya. Atau kalau kami maulana. Maulana. Ya, kata Nabi wala yaqu dalam lafaz ini wala yaqul abdu li sayyidihi kepada tuannya maulaya. Wazada fi hadithi Abi Muawiyah fa inna maulakumullah. Karena yang maula itu Allah Subhanahu wa taala. Huwal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia pelindung yang paling sempurna, yang paling indah. Kalau dia sudah melindungi, maka akan pelindungannya tidak akan mungkin bisa ditembus oleh siapapun juga, oleh kekuatan jahat apapun juga. Nah, jadi yang pantas mendapat panggilan maula itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata maulaya atau maulana tidak pantas untuk diucapkan kepada manusia. Walaupun memang seringkali kita mendengarkannya, dan yang menjadi tuntunan bagi kita adalah para sahabat kepada Rasulullah. Ya. Atau budak-budak yang ada di zaman Nabi kepada tuan-tuan mereka, dan ini tuntunannya. Dan maulana ini bukan gelar agama. Ya, bukan gelar agama. Dia panggilan orang yang lebih rendah derajatnya, yaitu budak, kepada tuannya. Dan itu tidak dibenarkan oleh agama. Sebagaimana hadis ini. Apalagi panggilan orang-orang bawahan dalam sisi agama kepada guru mereka. Ya, atau pengikut-pengikut sebuah aliran kepada pimpinan aliran tersebut. Sementara yang sah-sah saja antara budak dengan tuannya tidak dianjurkan oleh agama mengucapkan kata maulana, apalagi Rabbi. Ya. Apalagi yang berkenaan dengan masalah keagamaan tadi. Jadi orang-orang yang menjadi ikutan, menjadi pengikut dalam sebuah kumpulan agama seperti kita sekarang kajian saya Muslim, dan yang hadir mengatakan kepada ustadznya maulana. Nah, ini tidak dibenarkan sama sekali. Yang benar, yang sah-sah saja seperti tadi, budak kepada tuannya, tapi juga tidak dibenarkan agama. Apalagi dalam urusan seperti ini, yang hanya sebatas antara guru dengan murid, antara orang yang belajar dengan yang mengajari. Ya, kata-kata maulana sangat tidak pantas untuk diungkapkan kepada mereka. Dan ini yang seringkali diucapkan oleh manusia demi mengagungkan, memuliakan. Pilihlah lafaz-lafaz yang sangat tepat daripada yang mungkin saja tepat, tapi tidak diinginkan oleh agama. Ya. Agar kita nanti tidak tercatat. Dalam catatan ucapan kita itu nanti kata-kata maulana yang kita ucapkan kepada orang-orang yang kita agungkan, ternyata itu dicatat malaikat sebuah kekeliruan, dan nanti ditanya, apa dasarmu mengucapkan kata itu kepada ya, syekhmu, tuan gurumu, buyamu, kiaimu, ustadmu? Ditanya, karena ini ucapan yang ditulis. Kalau itu bermakna tidak benar, apalagi yang memunculkan rasa rendah diri dan menunjukkan rasa bahwa yang diungkapkan kata maulana itu orang yang tinggi nilai derajatnya, mulia, dan bahkan diberikan sedikit dari perbuatan Allah, keistimewaan Allah. Dia mengatakan yang gaib misalnya. Nah, ini sudah berbahaya kata maulananya ini. Nah, ini yang perlu kita berikan catatan. Dan di sini ada yang baru, yaitu kata-kata maulana juga tidak dianjurkan. Dan ini semuanya masuk dalam kategori apa? Di kitab kita, kitab apa? Kitab adab dalam berlafaz. Jadi kitabul adab. Jangan dikira ini adalah dosa-dosa besar. Tidak. Dia adalah adab dalam mengucapkan kata-kata. Dan Nabi mengarahkan mana yang terbaik untuk diucapkan. Ya. Jadi ketika ada yang mengatakan maulana, lalu kita tentang dengan penentangan yang keras. Tidak. Ini hanya masalah faktor adab. Tetapi yang kita berikan catatan, jangan sampai nanti kata maulana itu menggiring kita untuk melakukan sebuah kesyirikan. Kalau sudah mendalam, merasakan betapa mendalamnya makna Maulana tadi. Jadi ketika dia mengatakan kepada orang yang tinggi dalam urusan agama tadi, dengan mengatakan Maulana, dia yakin orang ini sudah punya kelebihan-kelebihan, dan bahkan kelebihan Allah diberikan kepadanya. Ini berbahaya. Ya. Hadis terakhir, 5822, Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Muhammad bin Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddathana Abu Hurairah an radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dhakara ahadith minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqul ahadukum isqi rabbaka. Ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jangan salah seorang kamu mengatakan kepada budaknya, tuangkan atau hidangkan air kepada Rabbmu. Maksudnya siapa? Tuannya. Au at'im Rabbaka. Hidangkan makanan kepada Tuan Rabbaka. Kata Rabbaka tadi yang dicatat di sini, yang dilarang oleh hadis ini. Waddi Rabbaka. Maksudnya siapkan air wudhu untuk Rabb kamu, yaitu Tuannya. Wala yakul ahadukum Rabbi. Atau budak mengatakan kepada Tuannya Rabbi. Wal yakul Sayyidi. Atau di sini ada mungkin maulaya tadi juga, ya, di sini dilarang, ya, wala yaqul abdu li sayyidihi maulaya, tetapi di sini salah satu dari anjuran, kalau seandainya daripada mengucapkan Rabbi, mendingan maulaya. Tapi kalau masih ada yang lebih ringan dari itu, pilih yang ringan. Makanya semuanya seperti yang saya katakan tadi berkaitan dengan adab dalam mengucapkan kata-kata, ya, menyampaikan kata-kata. Jadi maulaya itu juga termasuk satu solusi. Daripada dia mengucapkan Rabbi, mungkin lebih ringan dia mengatakan maulaya. Tetapi kan masih ada yang lebih ringan dari itu, apa? Sayyidi. Sayyidi. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya fatati ghulami. Ini yang ada di hadis yang pertama. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat, bab yang ketiga dari kitab Al-Alfaz fil min al-adabi wa ghairiha, itu menjaga kata-kata dalam hubungan antara budak dengan majikannya, atau majikan dengan budaknya, atau seorang murid kepada gurunya, atau seorang siapapun juga kepada orang yang mereka muliakan, atau orang yang dimuliakan kepada orang yang memuliakannya, harus menjaga kata-kata yang tadi, jangan sampai dia menjadi orang yang dimurkai oleh Allah dalam menggunakan kata-kata tadi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Sebelumnya di syarah Imam syarah Nawawi, ya, dia memberikan bahwa maksud dari hadis-hadis tadi, ya, halaman 617, para ulama mengatakan bahwa di dalam hadis ini di dalam hadis-hadis tersebut terdapat dua poin penting. Yang pertama, hadis ini menjelaskan larangan seorang budak untuk mengatakan tuanku kepada majikannya, maksudnya Rabbi, ya, bukan tuanku. Tuanku mungkin boleh, tetapi kalau kata-kata Rabbi, ya, atau maulaya tadi, bila mana tidak ada yang lebih ringan dari itu. Yang kedua, pada halaman 618, alinea terakhir, apa? Makruh hukumnya bagi seorang majikan untuk mengatakan kepada budaknya hamba. Ya, hamba. Ya. Mungkin kata hamba ini yang tepat. Dalam bahasa kita, hambaku, yang dimaksud adalah budak, dan ini tidak tepat, karena yang pantas mengatakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maulah. Kata maulah tadi, kata dia solusi, bila mana tidak yang lebih ringan. Kalau ada yang masih lebih ringan, boleh, mungkin lebih utama memilih yang lebih ringan. Jadi kata maulah bukan sebuah hal yang terlarang, karena dalam bahasanya betul-betul benar. Dan maulah ini bukan sedikitnya dalam Al-Quran, dalam ungkapan, dalam hadis, ya, termasuk Salim itu, maulah Abi Hudzaifah, maulah Hudzaifah. Kemudian Ikrimah, maula bin Abbas, ya, maula ini mantan budak, istilahnya mantan budak, maula bukan budak lagi, dia mantan budak, statusnya sudah bukan budak lagi tapi mantan budak, jadi tuannya memerdekakan dia, dan nasabnya dinasabkan kepada yang memerdekakan, tuan yang memerdekakannya dengan kata-kata maulah. Ya, dia nasabnya seperti itu. Ya, kepada yang memerdekakan dia karena dia awalnya budak, kemudian dimerdekakan. Dan walaknya kepada yang memerdekakannya. Ya, al-wala'u liman a'taq, kata Nabi, wala' itu maula, itu dinasabkan kepada yang memerdekakan. Tidak apa-apa. Cuma ini semuanya kan masalah adab. Kalau masih ada yang lebih tepat, yang lebih ringan, yang lebih sederhana, pilih yang lebih sederhana. Ya, bukan berarti maula itu kata-kata yang keliru. Dan tadi kita berikan catatannya, ketika kata maulana ini khusus untuk orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam agama, dalam ketaatan, ya, dalam sebuah perkumpulan agama, dia mengatakan kepada maulana, yang maksudnya adalah gurunya tadi atau tuan gurunya, kiainya, buyanya, dan di situ nanti akan masuk bisikan-bisikan setan yang nanti akan membawa kata maulana ini, membawa kepada keyakinan-keyakinan tertentu kepada yang dikatakan maulana tadi, yang bahkan terkadang diambil hak Allah disediakan kepadanya. Nah, ini yang perlu kita catat, dan ini sangat penting agar jangan terlalu bebas menggunakan kata-kata maulana atau maulana. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.